terbangkan ku ke bulan sana, tak ku harap kelipan bintang, cukuplah kasih sayang. Tidak ku puja para serupa, bukan juga timbunan harta. Aku hanya inginkan cinta, cinta yang sebenar.